Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja meniup suling, suling ditiup di atas rakit karena jamaahnya berkeliling setiap tempat dapat 15 menit. Bingung saya ceramah karena berkeliling semua. Jadi saya yang di kiri tenang dulu. Saya kemari 15 menit. Habis itu saya pindah ke sini 15 menit. Habis itu saya pindah ke sini 15 menit. Habis itu saya pindah ke sini 15 menit. Nah, habis itu baru kita jawab pertanyaan. Habis itu baru kita baca doa dan pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah mantan. Deal? Baik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD. Masalah orang yang datang tak datang, saya sebut aja. Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Majelis Ulama yang dimuliakan Allah, Bapak Ketua Dewan Masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang sudah nikah maupun yang belum sunat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah. 15 menit pertama. Pentingnya persatuan umat. Ada Yahudi, ada Islam, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqa, ada Khaybar. Agamanya tidak sama. Ada Islam, ada musyrik. Tapi disatukan Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air, sumurnya dalam, dikasih upah, miskin susah, tak ada uang. Lalu kemudian apa kata sahabat melapor, ya Rasulullah, ya Sayyidina Ali menimba air di rumah non muslim dapat upah, halal apa tidak, boleh apa tak boleh. Kata Nabi, biarkan dia kerja di sana, tidak apa-apa, karena tidak terkait masalah akidah. Tapi kalau sudah masalah akidah, masalah agama, masalah keyakinan, masalah ritual, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidu ma'abud lakum dinukum. Jelas? Nampaknya marah Ustaz. Nah, ini gara-gara makan kelai tadi. Hah? Apa namanya? Saya mau ngetes saja. Tadi pagi ceramah, siang tadi di Masjid Islamic Center melimpah sampai ke atas, depan, kanan, kiri, bawah, full. Saya sangka mungkin nanti malam paling-paling yang datang setengah. Rupanya makin banyak. Kita tengok subuh besok. Alhamdulillah, saya dengar masyarakat Tarakan ini pun sama macam kota Madinah. Macam-macam suku ada, betul? Betul. Orang Jawa ada? Ada. Pripun kabari? Api? Api. Insyaallah sing melu acara iki podo mlebuh nang surga. Orang Makassar ada? Ada. Apa kareba? Api. Orang Padang Minangkabau ada? Ada. Mbak Akaba lain cerancaknya. Orang Batak ada? Ada. Biado? Ada. Alak Ida sesudahnya? Orang, masya Allah, Ustaz sebut yang pendatang saja, yang punya tanah ni tak disebut. Orang Tidung, Sohibul Bait, penduduk negeri. Mereka orang yang berlapang dada menerima tamu-tamu, baik seagama ataupun tidak. Kalau engkau orang Jawa, engkau orang Makassar, engkau orang Bugis, engkau orang Minangkabau, engkau orang Sunda, engkau orang Banjar, maka engkau saudaraku sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Engkau Batak dari utara, engkau dari timur, engkau mungkin tidak saudaraku satu akidah, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kalau sudah bersatu seperti ini, maka jangan lagi kelahi. La tanaza'u, jangan berkelahi. Karena kalau kelahi, fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tasamari'ukum, hilang semangat, hilang gedung-gedung yang tinggi, hancur berkeping. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Arang terbakar menjadi abu, abu ditiup angin. Ada yang tersisa? Makanya kalau ada di antara kita yang suka kelahi, suka adu domba, suka melaga orang, suka provokatif, menimbulkan provokator, muncul pengadu domba, ambil debu, tiupkan ke wajahnya. Alhamdulillah, kota ini aman, damai, dan tentram. Masjidnya megah dan besar, jamaahnya tak terhitung, dari mulai yang paling bawah, yang sedang, yang di atas, sampai yang paling atas. Yang di pagar tadi disuruh turun, ditanggap takut jatuh. Ada yang lebih ngeri lagi dia. Ambil foto, yang dari atas ambil foto. Ambil foto kami di bawah ini semua. Langsung update status sekarang juga. Begini kami ditarakan, wahai orang-orang di seluruh Indonesia, wahai orang-orang yang ingin mengadu domba, masyarakat kota Tarakan, Kalimantan Utara, sudah bersatu membela Islam, membela NKRI, membela Pancasila. Tidak ada yang bisa memecah belah kami, karena kami bersatu ingin membangun negeri ini. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan berprasangka, jangan berburuk sangka. Saya Pak Ustaz nengok kawan saya ini sakit hati saya. Kenapa? Dari tadi dia enggak ada senyum, nampaknya sejak mobil baru sombong. Jangan cepat suuzon, tanya dulu, bro. Kenapa ente enggak senyum dari tadi? Aku baru pulang dari rumah sakit. Terus ini hasil check up dokter. Apa kata dia? Aku enggak bisa kentut sebulan. Makanya jangan suuzon. Ini bawa ente dari tadi jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini. Duduk kenapa? Kami dari tadi duduk, engkau kenapa tegak saja? Enggak sopan, enggak punya adat istiadat, enggak punya malu. Kenapa enggak duduk sama kami? Mohon maaf, bisul di pantai. Makanya kalau ada apa-apa, klarifikasi. Itu Ustaz Somad itu tidak sopan. Sudah jelas di belakang ada ulama, di belakang ada Habib, di belakang ada keturunan Rasulullah, di belakang ada orang yang mengalir darahnya dalam diri, dalam dirinya ada darah Rasulullah. Di belakang itu ada orang-orang yang mulia, di belakang ada Bapak Kapolres, di belakang ada Bapak Dadim. Kenapa Ustaz membelakangi mereka? Oke, kalau gitu kita balik, saya belakangi. Sebelum maju tadi saya kan sudah permisi duluan. Makanya sebelum maju tadi saya anggukkan kepala ke sebelah Bapak Ketua MUI, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Begitu berdiri saya angkat tangan. Semuanya mengangguk. Semua yang saya angkat tangan tadi mengangguk. Mengangguk artinya tanda setuju. Makanya Bapak kalau anak gadisnya nanti dipinang orang, tanya dulu, nah itu ada anak lajang ganteng yang ingin meminang engkau, engkau mau? Kalau dia ngangguk. Anak gadis zaman dulu begitu, diam aja. As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu. Anak gadis zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sejak sampai siang tadi, sampai tabligh akbar, sampai hari ini, tidak ada satupun yang bertanya kepada saya suku Ustadz apa. Mereka tidak permasalahkan suku saya. Andai ada yang bertanya saya akan jawab, suku Ustadz apa? Suku bunga 10%. Kita tak permasalahkan suku, kita tidak permasalahkan datang dari mana. Yang membuat kita bersama adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan kalau seagama, itu kan kalau sama-sama Islam. Kalau tidak Islam bagaimana? Kita tetap disatukan dalam Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Selama dia bertuhan, selama dia menyembah Tuhan, maka dia layak hidup di negeri ini. Tapi kalau dia anti Pancasila, dia tidak bertuhan, maka dia tidak layak hidup di sini. Ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis tidak bertuhan. PKI layak hidup di negeri ini? Ya. Tapi kabarnya PKI ada yang boleh, Pak Ustaz. Enggak boleh. Ini banyak yang sebentar lagi saya arah ke sana. Oh, mungkin sudah habis 15 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga persatuan ini. Karena kata Nabi alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Ada jamaah kokam, kokam-kokam yang mengamankan. Ada jamaah TNI, pimpinannya Bapak Dandim. Ada jamaah Polri, pimpinannya Bapak Kapolres. Ada jamaah solawat, ada jamaah solawat. Tadi yang berselawat, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya nabi sallim alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah-jamaah ini jangan sampai diadu domba, jangan sampai di clash. Karena kalau sudah kena adu domba, Belanda masuk ke tempat kita bukan karena kita tidak pandai bersilat, bukan karena kita tidak punya pedang, tapi karena kita pernah suka defide it impera, hancur karena diadu domba. Ini nampaknya dari ribut suara-suara ini ada adu domba di sana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, siap bersatu? Siap membela Islam? Siap membela Al-Quran? Siap membela ulama? Hari ini tanpa direkayasa, tidak ada rencana. Setelah sampai di Tarakan baru saya tahu bahwa saya sampai kemari tepat pada hari santri 22 Oktober. Hari ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama mendeklarasikan resolusi jihad di Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda dan Jepang dengan teriakan Allahu Akbar. Bersatu mereka semua, maka Belanda pun lari pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Belandanya sudah pergi, tinggal duriannya, durian Belanda sama terong Belanda. Itu makanya kita saking sakitnya hati sama Belanda, setiap pesan, pesan apa Pak? Terong Belanda. Pesan apa Pak? Durian Belanda. Mau kami habisi satu toko ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersatu kita melawan segala yang mengganggu, segala yang merusak. Belanda sudah pergi, PKI sudah bubar, Jepang sudah pulang. Tapi ingat, ada yang perlu kita lawan bersama. Siapa dia? Narkoba. Betul? Betul. Anak-anak kita dirusak otaknya. Seks bebas, HIV AIDS, kita lawan bersama. Setuju? Yang punya kekuasaan, yang punya senjata, lawan dengan senjata kalian. Yang punya suara, lawan dengan suara kalian. Yang punya tanda tangan, tak usah bersuara, diam-diam aja. Jangan asyik bersuara, tanda tangan tak mau. Asyik tanda tangan, bersuara tak mau. Saya, Ustaz kenapa gak pakai tanda tangan? Tanda tangan saya tak laku. Tanda tangan saya lakunya cuma di buku saya aja. Tapi yang punya kekuasaan, engkau ada bakat jadi calon anggota legislatif, daftarkan dirimu. Setuju? Ya. Nanti setelah kau duduk di atas, kau buatkan perda peraturan daerah. Orang yang memakai narkoba, menjual narkoba, pengedar narkoba, diapain Pak? Hukum mati, setuju? Setuju. Ustaz jangan macam-macam, nanti Ustaz ditembak mati gimana? Kalau saya mati, mati syahid. Kalau dia mati, mati outside. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak setuju kalau pecandu narkoba ditembak mati, kalau pengedar ditembak mati, karena dia adalah nyawa, nyawa manusia. Dia kau pikirkan nyawanya, bagaimana dengan anak-anak muda yang sakau, bagaimana dengan anak-anak muda yang rusak masa depannya, bagaimana dengan anak-anak muda yang hancur otaknya, bagaimana dengan anak-anak muda yang tidak ada masa depannya, bagaimana dengan ibu-ibu yang dari tadi masak nasi tapi nasi gorengnya tidak matang-matang karena tabung gasnya sudah dijual anak karena pecandu narkoba. Betul. Bagaimana dengan ibu-ibu yang baru melahirkan anak, susu anaknya hilang, mie instan anaknya hilang, dijual lakinya karena ingin menjadi pencandu narkoba. Maka ini semua tanggung jawab kita bersama. Bapak-bapak TNI dengan senjatanya, bapak-bapak kepolisian dengan kekuasaannya, anggota legislatif dengan perdanya. Maka pilihlah anggota dewan yang punya program pengentasan narkoba. Betul? 50 orang anggota legislatif kabupaten, provinsi, yang memilihnya siapa? Inilah yang akan memilih. Ini yang akan milih semua. Kalian yang duduk dulu di waktu yang listrik itu, kalian memilih nanti. Betul? Ujung tangan kalian akan memegang paku dan akan mencoblos wajahnya. Mana wajahnya? Tuh. Dengar baik-baik apa program dia. Pandang baik-baik bagaimana tatap matanya. Dengar bagaimana track record-nya. Apa sikapnya? Kalau dia mendukung program-program keislaman, mendukung program-program keumatan, mendukung menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, dari zina, dari perbuatan mungkar, pilih dia. Setuju? Tapi kalau tidak, hanya nyebar duit-duit saja, tak tahu duit entah dari mana, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Banyak yang tepuk tangan karena mau ngambil duit. Duitnya kau ambil, serahkan ke tabung-tabung, kotak-kotak akan dikirim ke Donggala. Mulai enggak jadi tepuk tangan. Tadi waktu disuruh Allah tepuk tangan, itu dikirim, duitnya akan dikirim ke Donggala. Enggak jadilah. Setuju? Setuju. Jangan sampai rusak akidahmu. Sekarang ribut. Anggota DPR pecandu narkoba, anggota DPR pengedar narkoba. Kenapa kau ribut? Kenapa bisa duduk? Kenapa dia bisa naik? Karena yang memilihnya orang sakau. Betul. Engkau yang sudah sholat, mesti milih. Engkau yang sudah puasa sunat, mesti milih. Engkau yang sudah tatbik akbar, mesti milih. Engkau yang sudah ngaji, mesti milih. Makanya jangan gol. Jangan ada golput. Hari Rabu, tanggal 17, bulan April 2019, kau mesti pergi ke tempat pencoblosan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Somad tidak kampanye. Nah, dia nampaknya Ustaz politik ini. Saya tidak kampanye. Untuk apa saya jadi anggota dewan? Jadi wakil presiden yang saya tak mau. Saya hanya ingin supaya ceramah ini jangan hilang dihembus angin. Saya ingin perkumpulan malam ini menjadi sebuah kekuatan. Salah? Kalau salah bilang salah, biar pulang saya. Tapi besok pagi pesawat gak ada malam ini. Oleh sebab itu maka kekuatan umat ini harus tetap terjaga. Masalah miras, masalah narkoba, masalah korupsi, kita semua sepakat. Mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, semuanya sepakat. Ini semua adalah penyakit-penyakit umat dan bangsa. Betul? Islam mengharamkan narkoba, Islam mengharamkan prostitusi, Islam mengharamkan khamar. Apakah agama lain membolehkan? Tidak. Mau pokoknya tadi sambil nyerahkan, hapuslah air mata. Siapa yang nangis? Ternyata sudah habis 20 menit. Tak mungkin. Kalau sudah ngaji, jangan bohong. Mestinya tadi harus diingatkan, Ustaz, waktu sudah habis 20 menit. Terlalu lama di sini. Mohon maaf, saudaraku dari Banser ikut mengamankan. Tengok, Banser bersama dengan Kokam. Allahu Akbar. Sebelah kiri Banser, sebelah kanan Kokam, depan polisi, belakang tentara. Siapa yang berani ganggu? Setan dari atas. Setan terus berbisik-bisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Kenapa setan itu suka berbisik? Jangan urus setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Tadi ketika mobil masuk ke dalam, apa kabar saudaraku, sehat? Yang jongkok, yang duduk maupun yang berdiri, pahalanya sama. Kami yang di atas ini tidak lebih mulia daripada kalian di bawah. Semua kita sama. Allahu Akbar. Yang dekat sound system mikrofon, jangan sampai peka. Tahan-tahan juga telinga. Jangan mentang-mentang saya katakan pahalanya sama, dipasangnya telinga. Balik dari sini, bawaannya error. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masya Allah, selamat datang di kota Tarakan. Ustaz Abdul Somad, di running text toko depan ada nama saya. Masya Allah, seumur umur saya ceramah, baru ini nama saya ada di toko. Mudah-mudahan yang punya toko laris dagangannya, dipanjangkan umur pemiliknya. Masya Allah, tabarakallah. Begitu cintanya masyarakat Tarakan. Saking senangnya saya ngeliat nama saya, sampai lupa apa yang mau saya sampaikan di sini. Di sini tadi saya cerita tentang persatuan. Di sini pentingnya ekonomi umat Islam harus punya toko, betul? Kalau umat Islam punya toko, kalau begitu yang non-Muslim tak boleh punya toko, silakan. Non-Muslim tidak boleh berdagang, silakan. Tapi ketika kau mau menolong saudaramu, maka bantulah. Dia bukan mau cari kaya. Saudaramu yang dagang itu cuma mau cari makan. Dia ambil ikan, dia buang sisiknya, dia buang perutnya, dia jual. Sampai jam 1 siang belum ada pembeli, engkau lewat. Jangan kau tawar-tawar lagi, kau beli saja bawa pulang. Karena dia mau cari makan dan uang sekolah untuk anaknya. Ini tanya, bu, ini sekilo berapa? Ini sudah saya buang sisiknya, sudah saya buang perutnya, sudah bersih. Saya jual 20 ribu, 3 ribu ya? Kau mau nawar apa membunuh? Memangnya kau kaya gara-gara uang 10 ribu itu? Memangnya gara-gara itu kau bisa pergi ke Los Angeles? Tidak. Kenapa tidak kau tolong saudaramu? Oleh sebab itu, apa tanda iman? Tanda iman bukan dengan jubahmu yang panjang. Tanda iman bukan dengan jilbabmu yang besar. Tanda iman adalah la yu'minu ahadukum, kau tidak beriman, hatta yu'ibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Iba melihat saudaramu, tak sampai hati melihat saudaramu. Oleh sebab itu, tolonglah dengan kekuatan ekonomi umat. Betul? Tadi saya diajak membuka namanya Kita Mart. Kita, yang dibawa kita, belanja tempat kita, Mart. Mart itu Mart Ustaz. Mart tempat belanja, namanya Kita Mart. Sudah launching tadi, sudah grand opening. Jangan sampai pertemuan pertama grand opening, pertemuan kedua soft opening, pertemuan ketiga tinggal pening. Makanya umat yang sudah bersaudara, umat yang sudah berjamaah, belanjanya juga nanti berjamaah. Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad anti kebersamaan, tidak saudaraku. Tapi masalah ekonomi umat, tolonglah umat supaya bangkit, supaya bangkit. Tadi saya dibawa ke kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bapak Ketua Basnas, ya, berapa perolehan zakat kota Tarakan sekarang? 7,5 miliar satu tahun. Allahu Akbar. 7,5 miliar itu kalau kita belikan cendol, berenang kita malam itu. Lalu saya lihat ada ruangan, ruangan kaca. Ini ruangan apa, Pak Ketua? Ini ruangan Basnas Tarakan khusus untuk pengobatan gratis. Di sini tidak ada sunat masal. Di Tarakan tidak ada sunat masal. Lalu siapa saja yang mau sunat datang ke sana. Siapa yang perlu sunat? Datang ke sana. Kalau tidak tahu, malam ini saya bawakan. Ibu-ibu, suaminya yang belum sunat, bawa saja. Ustaz, ini suami saya sudah sunat, tapi gatal. Sunat sekali lagi. Gratis. Ustaz Somad, ini rumah. Selama ini kita lihat foto-foto di internet. Before, after. Before, after. Sebelum pakai, pipi turun. Setelah pakai, naik ke atas. Tapi di sana diperlihatkan saya oleh Bapak Ketua Basnas Kota Tarakan. Rumah yang belum dioperasi, rumah yang sudah dioperasi. Rumah hampir tumbang, sedih, miskin, susah. Begitu datang Basnas, bim salabim abrakadabra. Pus, muncul rumah baru. Dari mana itu? Uang zakat, bukan zakar. Uang zakat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bayarlah zakat di Basnas. Tadi saya tanya, ini zakat Tarakan bisa 7,5 miliar. Apakah sudah ada perdanya? Perda sudah ada, tapi belum disahkan. Kita doakan anggota dewan, Bapak Wali Kota, pejabat-pejabat yang mengesahkan perda zakat supaya dipanjangkan Allah umurnya insyaAllah. Diberikan Allah dia istiqamah sampai akhir hayat. Dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus. Karena mereka yang memperjuangkan zakat lewat parlemen. Adapun yang tidak menyetujui, maka kita doakan supaya mereka diberikan Allah hidayah. Mau marah aja tak boleh. Nabi tak pernah marah-marah. Nabi dilempar pakai batu, pecah pelipisnya, menetes darah, dia tak marah. Patah giginya, dia tak marah. Dilempar kakinya, dia tak marah. Kalau pribadi, dia tak marah. Tapi kalau ulama dibunuh, disakiti, maka dia berdoa, berkunut satu bulan, kunut nazilah. Allahumma la'an bani Rahm, Allahumma la'an bani Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. La'anan mereka, la'anan mereka, la'anan mereka. Kalau engkau dihina, jangan marah. Kalau engkau dihina, jangan dendam. Tapi kalau agamamu dihina, engkau wajib marah, betul? Jangan kuat lagi, saya pun takut. Orang Tarakan ini pantang dipancing. Suaranya luar biasa. Siap bela ulama. Siap. Siap bela zakat. Siap. Siap bela Basnas. Siap. Bayar zakat. Siap. Bayarlah. Pak Ketua Basnas, besok siap-siap mereka datang ramai-ramai. Kalau sampai mereka tak datang, ternyata teriakanmu malam ini gombal. Pret. Jangan ada dusta di antara kita. Yang terasa sakit, pening kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Itu yang hidup-hidup itu ambulan. Masya Allah. Malam ini semuanya siap. Hotel-hotel malam ini penuh, Pak Ustaz. Penuh orang mendengar ceramah. Enggak, memang begitu tiap malam. Yang paling beruntung, Hotel Duta Tarakan. Mereka malam ini bukan sekedar menginap, buka jendela, tinggal ikut pengajian. Masya Allah, tabarakallah. Itulah enaknya kalau hotel di dekat masjid. Ada pengajian, subuh-subuh datang ke masjid, betul? Tamu-tamu yang muslim subuh datang ke masjid. Kalau sampai kalian nginap di sini subuh tak ke masjid, jadi kencing setan telinga kalian. Man nama, siapa yang tidur? Walam yusalli, sampai tidak solat subuh. Balas syaitanu fi udhuni, kencing setan di telinganya. Yang sampai tak solat subuh, kita tengok besok subuh. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa saja yang memperoleh penghasilan selama satu tahun 85 gram emas, ingat 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85. 85 gram. 1 gram emas 500 ribu. Katanya udah naik Pak Ustaz. Karena sama-sama kawan, sudah lama kenal, 500 saja. 500 ribu kali 85 gram, berapa? Ini masalahnya, kalau diajak teriak, Allahu Akbar, diajak siap. Pas cerita duit, lupa. 500 ribu kali 85 gram sama dengan 42.500. Ingat, 42.500. Siapa yang berpenghasilan selama 1 tahun 12 bulan 42.500, maka sudah kena zakat 2,5%. 1 juta 25.000, 2 juta 50.000, 3 juta 75.000. Siapa yang dapat gaji sebulan 4 juta, berapa zakatnya? 100.000. Yang dihitung bukan gaji. Saya gaji saya 2 juta Pak Ustaz, gajimu 2 juta, tapi pendapatanmu 20 juta. Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul. Jadi yang dihitung bukan gaji, yang dihitung pendapatan total berapa. Saya 1 bulan 4 juta Pak Ustaz, 100 ribu. Saya keluarkan 1 bulan 100 ribu atau setahun 1.200.000. Keluarkan tiap bulan 100 ribu. Ah sama aja. 100 ribu dengan setahun 1.200.000 kan sama. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100 ribu ringan, begitu terkumpul 1.200.000. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jangan bayar zakat, jangan bayar zakat, jangan bayar zakat. Kalau yang berbisik setan, kita baca ayat kursi, insyaallah dia kabur. Ini yang berbisik kawan kita, sama-sama di masjid. Kawan sekantor, kau mau kemana bro? Mau bayar zakat ke Basnas. Berapa? 1.200.000. Apa? 1.200.000. HP terbaru 1.100.000. Kalau ada kawan yang menghalangi kita bayar zakat, bacakan ayat kursi, tiup ke wajahnya. Mudah-mudahan dia terbakar bersama iblis laknatullah. Kau mau kemana? Aku mau ke Basnas. Ngapain? Mau bayar zakat. Ngapain bayar zakat? Mending ganti HP baru. Allahul Qayyum la ta'udzu bika. Kenapa kau bacakan? Aku lihat tanda-tanda setan di wajah. Insyaallah, dengan jumlah penduduk yang sekitar 200 sekian ribu orang kota Tarakan, zakatnya bisa terkumpul 7,5 miliar. Ini prestasi luar biasa. Allahu Akbar. Tapi kita ingin, yang tepuk tangan dulu. Kita ingin ke depan lebih besar lagi, prestasi yang luar biasa. Kantornya 2 lantai, entah ngontrak, entah beli, saya tak tahu. Tapi yang jelas perolehan ini prestasi luar biasa. Toko sudah ada, belanja kemana? Kitamat. Hasilnya kemana? Bayar zakat. Kemana? Bayar zakat di kantor Basnas. Saya lihat tadi ada pula pegadaian syariah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Berjumpa pula dengan kawan-kawan dari bank muamalat. Dari mana? Bank muamalat. Yang selama ini masih nabung bank konvensional, konvensional, konvensional, konvensional, riba, riba, riba. Beralihlah ke muamalat. Beralihlah. Wah, ini jangan-jangan udah dapat duit dari muamalat ini. Saya tidak ada hubungan sama muamalat sampai sekarang. Belum pernah sekalipun ke kantor muamalat. Tadi pas ketemu, mau foto-foto aja. Apa maknanya? Jangan sampai engkau makan riba. Pinjam 100, bayar 120, riba. Pinjam 10, bayar 12, riba. Ini uang riba nih Pak Ustadz, dari mana? Kami campakkan ke laut. Jangan. Kalau ada hasil dapat uang riba, bunga bank, bawa kemana? Bawa ke rumah yatim. Berapa dapatmu bulan ini? 200 ribu Pak Ustadz. Bawa ke panti jompo anak yatim. Assalamualaikum Bapak Ketua Yatim. Ya. Berapa kasur anak yatim yang perlu dibayar? Berapa makanan beras anak yatim yang perlu? Berapa uang listrik anak yatim yang perlu dibayarkan? Berapa kasur yang perlu diganti? Berapa? Kamu mau bayar? Enggak, nanya aja. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Malam ini katanya ada penggalangan dana untuk Donggala, Palu, dan Lombok. Tapi saya tidak melihat ada kota, tidak ada kertas, tidak ada. Gimana cara membantu kalau tidak pakai kota? Mana? Kotanya cuma satu. Dua. Mana kota? Omar kota banyak-banyak. Tolong adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Kokam, dari Banser, dari TNI, dari Polri, kawal kota ini. Karena ini dekat dari laut. Saya khawatir kota ini langsung dibawa. Ustaz ini suuzonah dia bawaannya. Saya tidak suuzon, tapi ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Untuk yang di atas ini, ingat, kalian sebar kotak-kotak-kotak di bawah. Ikan yang besar-besar di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba di sini. Yang di bawah ini ikan-ikan teri aja. Ikan teri tapi 2 ton, Pak Ustaz. Ikan paus tapi paus kurus. Pokoknya semua yang memberi, insya Allah. Nampaknya sudah mulai mendekat ke saya. Senjata makan tuan. Kalau masuk pelan-pelan lah. Duit yang di dompet dengan yang masuk ke kantong, yang akan dibawa mati yang mana? Yang di kantong apa yang di dompet? Masukkan. Sama dompet-dompetnya sekali. Itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Kau belikan mobil, kau belikan HP, kau belikan kamera, kau belikan rumah. Rumahmu tinggal, betul? Ada orang mati bawa mobil, ada orang mati bawa kamera, ada orang mati bawa mikrofon. Tak ada. Yang kau masukkan ke dalam 10 ribu, 20 ribu, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kau belikan makanan, busuk. Yang kau belikan pakaian, lapuk. Yang kau sedekahkan untuk saudaramu di Lombok, di Donggala. Yang kau sorongkan untuk saudaraku di Palu, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhir majlis kita doakan mereka semuanya. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang sabar menerima musibah ini, insyaAllah. Dah habis 15 menit. Tidak mungkin jam ini menipu. Walaupun jam saya ini harganya murah, walaupun tidak semahal jam engkau, saudara-saudaraku yang mahal. Kalau memang kau kaya, bukan dengan menunjukkan jammu mahal. Ada jammu yang harga 100 juta, buka, masukkan semua. Masukkan. Ada jam Rolex yang mahal, masukkan. Nanti kalau kau mati, jam itu diambil oleh istrimu, dijualnya, nikah dia sama brownies, brondong manis. Bagus kau sedekahkan untuk Donggala. Engkau yang gadis-gadis yang cantik-cantik, ibu-ibu yang duitnya banyak, cincinnya banyak, masukkan cincinmu ke kotak ini. Daripada cincin 45 kau simpan, nanti diambil lakimu untuk modal kawin lagi. Mohon izin, saya mau menghadap ke jamaah yang mohon maaf. Berapa banyak kaki yang terinjak, berapa banyak tangan yang tak sempat tersalami. Insyaallah kalian semua adalah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya inilah pengajian yang paling sulit, karena saya ceramahnya musim ini. Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf, jangan tersinggung yang saya belakangi, jangan mengambil foto, nanti yang lain terpancing juga. Apa kabar saudaraku, sehat? Semuanya insya Allah mendapat ridha Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis foto saya remuk. Padahal tadi maunya mau foto-foto di situ saya tadi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah doa orang-orang yang teraniaya. Dikabulkan Allah. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doa orang yang teraniaya, karena doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Mereka yang di belakang ini dari tadi teraniaya. Suara mikrofon tidak terdengar dengan jelas. Mata mereka tertutup. Tapi karena doa mereka tidak henti, akhirnya tergerak hati Ustaz untuk melihat ke belakang. Masya Allah. Jangan makan gaji security. Betul? Jangan makan gaji tukang gali paret. Jangan makan gaji tukang setrika, tukang gosok di rumahmu. Karena kalau kau aniaya orang, banyak pun ibadahmu, banyak pun sholatmu, banyak pun infakmu, bisa menolong di hadapan Allah? Tidak. Ketika mobil tadi lewat, terlalu lewat ke depan, mundur ke belakang, ada yang tangannya terjepit, ada yang kakinya terjepit, dia menangis, menelekan air mata. Hilang pahala ceramah Abdul Somad untuk puluhan ribu malam ini gara-gara satu orang yang kakinya terjepit. Aku mohon maaf kepada engkau saudaraku. Maukah kalian memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Jangan sampai masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka bukan karena maling, masuk neraka karena menganiaya orang lain. Abu Somad petantang-petenteng ceramah, Assalamualaikum warahmatullah. Dia tidak tahu di belakang ada orang yang teraniaya, terzolimi. Ja'a yaumal qiyamah, ada orang yang datang pada hari kiamat. Bisolatin, solatnya banyak, solat tahajud, solat witir, solat duha, qabliyah masjid, solat pokoknya banyak lah. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa hari Asyura. Tapi kalau menganiaya orang, menzalimi orang, puasamu diambil, zakatmu diambil, hajimu diambil, umrahmu diambil, dan engkau mati dalam keadaan membawa dosa orang yang pernah kau zalimi. Betul? Oleh sebab itu yang selama ini menzalimi tetangganya, menzalimi suaminya, bapak-bapak yang selama ini menzalimi istrinya, malam ini, oh my darling, please forgive me. Bapak-bapak yang hari ini sehat, tegap dan perkasa, kita tes masih perkasa dia atau tidak. Allahu Akbar. Dari suara takbirnya perkasa, hari ini kau melangkah dengan perkasa, suaramu tegap. Sampai masanya kau akan stres, setruk. Siapa yang akan menyuap engkau makan? Kalau hari ini kau baik, nanti dia akan menyuap pelan. Ma, makan ya. Makan ya, Mas. Tapi kalau hari ini kau sombong, hari ini kau angkuh, ketika kau sakit nanti, makan, makan, makan. Betua enggak mati-mati. Ustaz, suami saya marah terus sama saya. Sabar, enggak lama lagi dia mati. Jangan Pak Ustaz, aku tidak siap hidup sendirian. Kemana aku akan bersandar? Begitulah baiknya ibu-ibu ini kepada bapak, betul? Maka oleh sebab itu jangan aniaya. Tapi jangan lupa, banyak juga suami yang teraniaya. Makanya nanti akan kita usulkan ke pemerintah, namanya Komisi Perlindungan Suami. Karena banyak istri yang menganiaya suami. Abang, mandikan anak, cebokkan anak, pel lantai, mama mau pergi arisan. Gak apa-apa. Jangan aniaya orang, betul? Nabi tidak pernah memanggil istrinya dengan nama. Tak pernah Nabi manggil, hai Aisyah, hai Aisyah. Dah. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Makanya bapak-bapak nanti pulang ke rumah panggil, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Istrinya senyum, aku putih ya Mas, bajumu. Ustaz, istri saya enggak putih, masa saya panggil ya Humaira? Untuk memuji enggak apa-apa. Jangan panggil ya Hajar Aswad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini menganiaya tetangga, setelah pengajian ini mudah-mudahan berhenti. Amin. Yang selama ini menganiaya pembantu, menahan gajinya, mudah-mudahan setelah ini dia taubat. Dosa kepada Allah. Engkau punya duit banyak, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, insya Allah Allah mengampuni. Yang tak punya duit, mandi taubat, sunat sunat taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi las tulil firdaus si'ah. Ya Allah, aku tidak layak masuk ke dalam surga-Mu. Wa la aqwa 'alan naril jahimi. Aku juga tidak kuat masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Aku mau masukkan Engkau ke surga, aku tidak layak masuk surga-Mu. Kalau gitu Kau masuk neraka, aku tak kuat masuk neraka. Jadi Kau mau ke mana? Dunubi mis lu adadir rimani. Dosa aku sebanyak buih di lautan. Dosa aku sebanyak pasir di pantai Tarakan ya Allah. Fa innaka ghafirun dzambil azimi. Dosa kepada Allah insyaallah selesai dengan salat sunat taubat. Tapi dosa kepada tetangga bisa? Tak bisa. Menangis kau di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan dosaku kepada tetangga. Tak bisa. Mentang-mentang kau pejabat, mentang-mentang kau direktur, mentang-mentang kau orang kaya, petantang-petenteng. Silakan kau jadi orang sombong. Silakan kau jadi orang angkuh. Ingat, Fir'aun mati, Qarun mati, Namrud mati. Kalau ada atasanmu sombong, kalau ada penguasa sombong, kalau ada orang kaya sombong, datangi dia. Pak, Fir'aun mati, Qarun mati, Namrud mati, bapakmu mati. Tapi habis itu kau dipecatnya. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad, kau jangan angkuh, kau jangan sombong. Karena semua yang hidup di atas dunia ini pasti akan mati. Katanya Michael Jackson enggak mati-mati. Dibuatnya ruang hampa udara, masuk ke dalam enggak mati. Begitu masuk mati. Siapa yang tak mati? Yang angkuh, yang perkasa, langkahnya tegap, suara menggelegar, tangannya mengepal. Begitu malaikat maut mencabut nyawa, sekali tarik nafas, mati. Mati, mata melotot. Mata tidak bisa terpejam. Ada orang mati yang memejamkan mata sendiri. Ada orang mati, orang lain yang memejamkan matanya. Allah maghfir li fulan bin fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Doakan supaya Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang, besok masih ada pengajian. Dah. 15 menit. Tinggal sana 15 menit. Jam tidak mungkin berdusta. Jam tidak mungkin. Ana salam antum, semua orang minta salam. Tidak adil, zalim, aniaya. Masya Allah, anakku, anak soleh. Ustaz Somad sudah ceramah 45 menit. 15. Anak-anak masih dengar pengajian. Mak yang tertidur di dalam. Mohon maaf para habib, mohon maaf alim ulama. Ustaz Somad melangkah ke sana kemari. Bukan salah Ustaz Somad, tapi salah panitia. Kenapa dibawa ceramah ke sini? Kenapa tidak di tanah lapang? Inilah ceramah 15 menit yang terakhir. Dulu masa lalumu peminum narkoba, jahat, zina, jangan putus asa, karena yang penting akhirnya husnul khatimah. Tapi kalau sudah tua pun mabuk juga, mampus. Kapan lagi mau tobat? Alhamdulillah yang hadir malam ini, kalau kita cek satu-satu, kebanyakan anak-anak muda juga. Anak muda. Yang tua, casingnya tua, signalnya mantap. Bisa kawin dua lagi. Kalau ibu setuju. Cara minta persetujuan ibu, angkat aja tangan. Asal dia ngangguk, jalan. Dulu masa mudanya jahat, dulu pernah buat dosa. Jangan bersedih, karena masih ada masa akhir taubat. Saya ini banyak dosa Pak Ustaz. Dosamu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang penting engkau mati dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya kalau terdengar suara dari mikrofon, asyhadu an la ilaha illallah, jawablah azan asyhadu an la ilaha. Yang di toko-toko panggil istrimu, istri jaga, karyawan jaga, aku mau sholat ke masjid Agung, nanti habis aku sholat kau pula yang sholat. Kalian dekat-dekat di sini, jangan sampai ketika sadar tidak sholat, ketika sadar tidak ke masjid, sampai akhirnya setelah tidak sadar kau dibawa ke masjid dalam keadaan mayat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang di dalam dapat pahala dobel. Pertama dapat pahala iktikaf, yang kedua dapat pahala jihad. Walaupun kau berdiri saudaraku, jangan berkecil hati, aku pun juga berdiri di sini. Kau berdiri, aku berdiri. Kau berdiri di atas, aku berdiri. Ibu-ibu di atas, hati-hati. Takut copot melompat ke bawah. Kalian yang berada di dalam dapat pahala dua. Pertama iktikaf, yang kedua pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Kita kemari tidak ada niat lain. Tidak ada niat politik, tidak ada niat ormas, tidak ada niat golongan, tidak ada niat kepentingan. Semuanya keluar rumah dengan niat bismillahitawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa yang hadir malam ini? Banyak. Hitunglah siapa yang mau hitung. Tak tahu berapa yang hadir malam ini, lengkap dengan malaikat kiroman, katibin, rokib dan atid, lengkap dengan malaikat yang mau mati sudah diawasi malaikat maut juga malam ini hadir melihat. Tapi insya Allah andai pun mati malam ini, matinya dalam mati dalam keadaan syahid jihad insya Allah. Syahid. Kenapa disebut syahid? Syahid menyaksikan, syahid disaksikan, syahid menyaksikan, syahid disaksikan. Kenapa disebut mati syahid? Karena dia disaksikan oleh para malaikat. Malaikat-malaikat melihat jenazahnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disaksikan para malaikat. Syahid menyaksikan. Mengapa disebut menyaksikan? Sebelum dia mati, dia sudah melihat tempatnya di dalam surga. Hai Abdul Somad, engkau nanti akan mati dan tempatmu di surga blok A nomor 9. Bayangkan indahnya kalau tempat kita sudah kelihatan. Saya tadi sempat cemas kemari. Kenapa? Enggak tahu parkirnya di mana. Mau maju atau mundur? Mau maju atau mundur? Mau belok kiri, berhenti di mana? Cemas. Takut Ustaz dengan orang Tarakan? Tidak. Orang Tarakan baik-baik semua. Amin. Yang Ustaz khawatirkan apa? Aku khawatir menganiaya orang banyak, lalu orang itu mendoakan yang tidak-tidak, lalu didoakannya kita mati su'ul khatimah. Orang yang menggeser sempadan perbatasan tanah mati su'ul khatimah. Kuburannya sempit dijepit tanah, menggeser tanah, menjual tanah, mengambil tanah, memasukkan surat tanah, akan mati dijepit tanah. Muka pun sudah macam warna tanah, dicium dekat bau tanah, akan dimakan cacing. Yang disombongkan apa Mas Bro? Kau datang dari dalam tanah, naik ke atas tanah, jalan sana 15 menit, jalan sana 15 menit, jalan sana 15 menit, ke sana 15 menit, mati. Masuk ke dalam tanah. Semua yang dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah ceramah ceramah ceramah, mati. Apa yang kau sombongkan? Dulu yang mengisi kota Tarakan datuk-datuk kita, meninggal mereka bapak kita, meninggal bapak kita, sekarang kita, kita tak lama lagi anak kita, habis anak kita cucu kita, habis cucu kita itu seralah. Setelah itu kita mati, yang kita bawa itu apa? Illalladzina amanu, iman, wa amilus salihat, iman dan amal soleh, bukan somat. Makanya ketika azan berkumandang, ayyalah salat, ayyalah salat, datanglah saudaraku. Kau tinggal di hotel, datang salat. Kau sedang menjaga toko, datang salat. Kau sedang menyetor di Bank Mandiri, datang salat. Engkau yang sedang bekerja di sana, datang salat. Engkau yang sedang pergi ke Bahana Group, datang sholat. Apa yang diceramahkan Ustaz? Apa yang saya nampak saya sebut aja. sampai masanya nanti kau tidak lagi bisa bertakbir. Hai kau yang sombong-sombong, tidak mau bertakbir di belakang imam. Sampai saatnya nanti imam itu akan bertakbir di depan engkau. Selama ini imam di depan, tapi karena engkau tidak mau berada di belakang imam, imam tidak mau di depan, nanti saatnya engkau yang diletakkan di depan imam. Sholat jenazah 4 kali kau dikasihnya takbir. Dulu 1 kali takbir dia, kau tidak mau ikut. Oke, kata imam, tak apa-apa. 1 kau tidak mau tahu, nanti ku kasih kau 4. Takbir yang pertama, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madakhalahu wa'aghsilhu bilma'i wa'asalju wal-barat wa'naqihi minal khataya kama yunaqqathahu al-abiyadu minal danas wa'abrihu laran khairan min dahihi wa'alan khairan min ahlihi wa'qihi min fitnatil qabri wa'adhabin nar. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Takbir keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa nifir lana wa lahu wa li ikhwana lina sabakuna fil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mayatnya tegak, aku belum mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jenazahmu akan digotong, dibawa ke liang lahat, dibuka. Kawan-kawan ikut, tetangga istri paling nangis kuat. Ah, bapa, kenapa cepat meninggalkan mama? Ibu nangis kenapa? Warisannya dikit. Utang masih banyak. Mobil itu mau, tapi mobilnya cantik, mobilnya bagus. Memang mobil cantik, Pak Ustaz. Coba tekan klaksonnya. Kenapa? Kredit, kredit, kredit, kredit. Anak yang dulu kau bawa ke karaoke, anak kau bawa berenang ke pantai, anak yang tidak kau didik agama. Coba kalau anakmu kau masukkan ke pesantren, bangun dia tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terang kuburmu, dingin kuburmu, lapang kuburmu. Untuk almarhum ayahku, Al-Fatihah. Menetes tetesan embun di kuburmu. Tapi karena anakmu tak pernah kau didik agama, kau masukkan sekolah pakai rok pendek, kau masukkan di universitas pakai rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Jumpa sama orang tua, papa sehat, metal. Akhirnya ketika nanti mati, dibukanya keyboard, dikirimnya lagu Mama. Yang mati ayahnya, Pak Ustaz, dikirimnya lagu. Ayah, dengarkanlah aku. Kalau bapak ibunya mati serentak, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Rasakan. Pernah kau ajar dia baca Quran? Pernah kau masukkan ke MDA? Pernah kau bawa ke masjid? Coba kalau kau bawa dia ke masjid, dia teringat, di masjid ini aku dulu ngaji, di masjid ini dulu aku tarawih, di masjid ini aku dulu sholat, di masjid ini aku itikaf. Dia belikan nasi bungkus, dia bawa anak yatim fakir miskin, makan bersama, mengalir pahalanya. Itu yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Udah habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah masjid ini besar? Besar. Masjid ini besar, tapi tidak mampu menangkap jamaah yang begitu hebat di Tarakan. Luar biasa. Kita harus punya mimpi-mimpi lebih besar. Saya bermimpi 20 tahun lagi saya akan datang ceramah ke Tarakan, tapi dinding masjid ini sampai ke sana. 20 tahun lagi saya ceramah ke sini, umur sudah 60, sudah duduk di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, 20 tahun lalu saya ceramah di sini. Ada yang ingat? Enggak. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Miskin bukan susah. Sakit tidak susah. Yang paling susah adalah menghadapi sakaratul maut. apa yang bisa meringankan sakaratul maut? Buka tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim. Yang bisa meringankan sakaratul maut adalah anak yang buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bangga kita dari rumah sakit yang megah, rumah sakit yang mewah, rumah sakit yang mahal. Dari ruangan ICU terdengar sayup-sayup, terdengar suara Yasin. Begitu kita buka pintu, kita lihat rupanya HP Samsung. Anak tidak bisa baca Yasin. Datang anak buka HP, dia cari MP3 Yasin. Mohon maaf ya Ma, aku gak bisa ngaji, kau dengar aja sendiri. Menyakitkan atau tidak? Sakit saudaraku. Di mana sakitnya? Di sini. Entah ini sakitnya. Oleh sebab itu masukkan anak-anakmu ke MDA. Masukkan anak MDA. Guru gaji ke MDA dari mana ngajinya? Guru SMP, guru fisika, guru kimia, guru biologi, guru matematika. Kau bayar mahal khusus ke rumah. Guru ngaji kau gaji 300 ribu sebulan. Gajian 3 bulan sekali di sunat masa. Neraka jahanam tempatmu. Neraka tempatmu. Kasar sekali bahasa Ustaz. Neraka. Khairukum, yang paling mulia di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian bukan yang punya jabatan, bukan yang punya kekuasaan. Yang paling mulia adalah man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran. Wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Quran. Yang ngaji tadi qori, anak muda. Tadi waktu qori saya lihat, ih anak muda. Apa maknanya? Ustadz Somad mau dikasih tahu, orang Tarakan, jangankan yang tua, yang muda aja gitu mantapnya, apalagi yang tua. Kalau enggak percaya, tes. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamna bil-Qur'an. Turunkan rahmat ke Tarakan bukan karena ada yang kaya. Rahmat turun ke Tarakan bukan karena Ustadz Somad. Allahumma arhamna bil-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Quran itu sebagai imam, bukan Quran sebagai mahar akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran enggak pernah dibuka sampai mati tunai. Waj'alhu lana imaman. Quran jadi imam. Wa nuran, Quran jadi cahaya. Wa hudan, penunjuk jalan kebenaran. Wa rahmah, kalau dibacakan Quran dalam masjid turun rahmat. Itulah mengapa acara kita tadi dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, supaya turun rahmat. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wazukna tilawatahu, berikan kami rezeki supaya bisa membacanya. Kapan? Ana al-layli wa atrafan nahar, malam dan siang membaca Al-Quran. Masuk kita ke masjid, nampak anak muda main-main HP. Apa ini anak-anak muda di masjid main-main HP? Begitu kita dekati, astagfirullah, rupanya dia sedang baca Quran. Aku sudah su'uzon anak muda, mohon maaf. Gak apa-apa Ustaz, aku pun buka HP Quran ketika Ustaz sudah dekat. Tadi aku main Mobile Legend juga. Malam ini HP-HP yang ada di sini HP yang membawa kepada surga. Kenapa? HP dipakai merekam ceramah Ustaz. Sici, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, walu, songo, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Malam ini kamera, lampu-lampu, mikrofon, kipas angin. Semuanya dipakai untuk dakwah. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di dunia, pernah punya mobil, pernah punya harta, pernah punya HP, pernah punya duit, tapi tidak dipakai untuk dakwah, mengajak orang ke jalan kebenaran. Hai saudaraku yang punya HP, nyalakan semua lampu HP-nya, hidupkan semua HP. Yang punya HP, keluarkan HP-nya, hidupkan lampunya. Hidupkan semua lampu HP-nya. Saya pun hidupkan juga. Cara hidupkannya gini, sebentar ya. Udah? Lupa pula kodenya. Nyala. Nyalakan semuanya. Nyalakan semuanya, naikkan ke atas. Semuanya menyala. Semuanya menyala. Naikkan ke atas. Yang punya kamera, ambil kamera dari atas. Allah, goyangkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna min huma nasina wa'alimna min huma jahilna warzuqna tila wa tahu ana al-layni wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Udah, tangan turun, ketiak udah berkelikan. Apa lah yang dibuat Ustaz Somad gini-gini? Ini untuk anak-anak muda sih. Orang tua tak perlu. Anak muda melihat begitu tuh bangkit semangatnya. Betul? Bangkitkan semangat anak muda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang selama ini imannya letoy, lesu, loyo, mau mati aja. Mudah-mudahan malam ini bertambah kekuatan imannya insyaAllah. Berhasil pengajian bukan karena cahayanya banyak. Berhasil pengajian bukan karena jamaahnya banyak. Berhasil pengajian kalau besok jamaah subuhnya bertambah. Kita tes besok subuh bertambah atau tidak. Insya Allah.